Ikhwani wa akhwati fillah hafizakum Allah. Kejujuran kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dibuktikan dengan kesungguhan kita mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang disebut jujur sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara akhlaknya jauh berbeda dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah benar-benar mempunyai akhlak yang azim, yang agung. Seperti apa agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu anha menerangkan ketika beliau ditanya oleh sahabat tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak beliau Al-Qur'an. Ini pembahasan seperti ini disebut tafsir Quran bisunnah, menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saudaraku sekalian, nah, kajian kita pada siang hari ini masih dalam tafsir tematik, di mana ya kita mengangkat tema yang ada dalam Al-Quran, yaitu akhlakur Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Quranil Karim. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita bagi menjadi tiga bab untuk memudahkan saja pembagian ini. Pertama, akhlakur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fardiyah. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tataran individu. Bagaimana akhlak beliau sebagai individu? Meskipun nanti juga berkaitan dengan kehidupan umatnya. Ini Bapak Ibu sekedar memudahkan saja tanpa bermaksud untuk membatasi, karena Quran begitu luas. Yaitu diterangkan dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 128 yang sudah sering kita baca ketika berbicara tentang akhlak Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Jadi ada empat. Yang pertama adalah aziz. Kita ambil mesdarnya menjadi izzah. Yang kedua adalah haris. Masdarnya adalah al-khirsu. Yang ketiga ra'uf, masdarnya adalah ra'fah. Yang keempat rahim, masdarnya adalah rahmah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Nabi itu azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu merasa aziz, merasa berat terhadap penderitaan umatnya. Jadi secara individu Nabi itu sallallahu alaihi wasallam akhlaknya ya ibadallah benar-benar merasa berat ketika melihat kesulitan yang dihadapi oleh umatnya. Sehingga akhlak pribadi Nabi seperti ini nanti mengantarkan kepada kepemimpinan yang luar biasa. Yang pada gilirannya Nabi ketika memimpin umatnya, masyarakatnya, negaranya mempunyai hasasiah yang luar biasa, sensitivitas yang luar biasa, sehingga kita nggak akan kita temui dalam pemerintahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi kesenjangan antara pemimpin dan rakyatnya, karena tidak mungkin Nabi bisa bersenang-senang sementara umatnya, rakyatnya, apa Bapak Ibu, menderita. Makanya kan diulang-ulang dalam hadis yang sering kita sampaikan dan sama ustaz-ustaz kita yang lainnya. Allah demi Allah tidak beriman seseorang yang bisa tidur nyenyak setelah makan sementara tetangganya kelaparan. Inilah ya ikhwan dan akhwat yang harus saya dan kita semua ikuti. Aziz. Yang kedua adalah al-hirsu atau harisun. Fa'ilnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Harisun itu maknanya sangat berkeinginan. Berkeinginan untuk kebaikan umatnya. Sehingga Nabi ketika memperbaiki umatnya, memperbaiki keluarganya, sudah barang tentu ya ibadallah, tidak dengan yang tersisa, tidak dengan waktu yang sisa, tidak dengan dana yang sisa, tidak dengan perhatian yang sisa, bersungguh-sungguh untuk menggambarkan kesungguhan dari keinginan Nabi agar umatnya itu baik. Sambil-sambil redaksi dalam surat Asy-Syu'ara, Allah sampai ya menegurnya Nabi karena begitu Nabi itu luar biasa keinginannya agar umatnya beriman, agar umatnya taat. Sambil-sambil Allah berfirman, fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Maka bisa jadi kamu Muhammad membinasakan diri kamu sendiri karena mereka tidak beriman. Jadi betapa Nabi sedih kalau lihat umatnya tidak beriman. Ibu bapak ibu juga masih ingat ayat 30 surat Al-Furqan, bagaimana sampai Nabi curhat mengadu kepada Allah ketika melihat kaumnya meninggalkan Al-Quran. Padahal gak semuanya, sebagian ada yang rajin seperti para sahabat, tapi ketika melihat sebagian besar mereka cuek terhadap Quran, Nabi SAW mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan. Jadi kalau kita melihat saudara kita, anak kita, tetangga kita tidak berinteraksi dengan Quran, kita harusnya bersedih, karena kita selalu obsesi kita adalah bagaimana orang yang terdekat dengan kita menjadi Quraniin, orang-orang yang selalu Qurani dalam hidupnya. Tetapi kan tidak semuanya orang Islam seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak sedikit orang Islam yang cuek ketika melihat anaknya atau keluarganya tidak berinteraksi dengan Quran. Yang ukuran daripada orang itu meninggalkan Quran, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan tanda-tandanya supaya kita tidak termasuk orangnya. Ini juga sudah kita sering ulang-ulang. Pertama, tanda orang yang meninggalkan Quran adalah adamu tilawatihi, tidak membacanya. Kedua, adamul istima'i ilaihi, tidak mau mendengarkannya. Yang ketiga, adamu tadabburihi, tidak mentadaburi, tidak merenungi, tidak menghayati ayat dibaca itu. Yang keempat, adamu hifdihi, tidak menghafalkannya. Dari dulu sampai sekarang hafalan segitu-segitunya saja. Padahal Allah tidak memberatkan kita. Bahkan Allah sangat sayang pada kita kalau menghafal Quran. Jangan banyak-banyak, jangan lebih dari 30 juz. Jangan banyak-banyak, tapi tidak nambah-nambah sebagian makhluk. Nah, kemudian juga adamul amali bihi, tidak mengamalkannya. Adamul dakwatihi, tidak mendakwahkannya. Jadi kita tahu bagaimana Nabi SAW ya ibadallah sangat haris, sangat berkeinginan agar umatnya ini baik. Yang ketiga adalah raufur rahim. Apa bedanya raufah dengan rahmah, Bapak Ibu sekalian? Secara umum raufah dan rahmah itu kasih sayang. Cuma dibedakan di dalam bahasa Arab. Ini Bapak Ibu masih ingat ketika sering saya sampaikan sebuah ilustrasi yang berkaitan dengan qawaidut tafsir, kaidah-kaidah tafsir. Jadi di dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran lebih tepatnya, ada dua kalimat atau dua kata ya, disangkanya, dikiranya itu mutaradif, sinonim, sama, padahal bukan. Contohnya adalah rauf rahim ya. Contohnya adalah alim dan khabir. Contohnya khasyah dengan khauf. Jadi kalau ra'fah, Bapak Ibu sekalian, itu rasa iba ketika melihat seseorang terkena musibah. Sementara kalau rahmah, rahim, itu ya, menyayangi secara umum. Apakah umatnya kena musibah atau tidak, itu selalu disayangi Rasulullah SAW. Nah, ra'fah itu sayangnya ketika ada musibah. Jadi kalau ada ikhwan umpamanya di sini sejak contoh supaya tidak ngantuk, ada karyawati cerai, antum itu iba atau sayang? Hah? Musibah enggak Bu cerai itu? Musibah. Nah, orang yang akhlaknya benar harus rauf. Jangan cuek. Kalau rahim, ya, dalam kondisi apapun saudara kita, kita menyintainya. Makanya seluruh ajaran yang dibawa Nabi adalah rahmat. Ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cuma banyak orang yang salah paham memahami makna rahmat. Ya kan? Kalau orang Islam itu memaafkan, itu rahmat. Tetapi kalau umat Islam memerangi atau ya, melawan Ahmadiyah, katanya apa? Rahmah atau anarkis? Bapak Ibu, kalau Ahmadiyah itu dibiarkan saja, yang terjadi musibah atau ya, barokah. Sekarang yang kena virus Ahmadiyah tetangga. Besok atau kapan-kapan ganti anak siapa? Hah? Awalnya Ahmadiyah ada gak di sini? Ahmadiyah itu kan agama bikinan Inggris yang di Pakistan sendiri, tempat lahirnya saja gak diakui sebagai agama Islam, artinya agama lain. Jadi rahmah itu dimanapun saja berada, ya di saat damai, di saat berjuang, ya, di saat sholat, di saat zikir, di saat berumah tangga, di saat berpolitik, itu semuanya rahmah. Sehingga tidak boleh kita berbuat anarkis dengan makna yang seluas-luasnya. Sehingga tidak boleh mendiamkan kesesatan. Karena tindakan anarkis yang paling besar adalah merusak akidah. Bukan merusak bangunan. Merusak bangunan juga anarkis. Tapi lebih anarkis lagi merusak akidah. Ini harus paham kita. Jadi seluruh ajaran Nabi itu adalah rahmat. Yang sering saya ulang-ulang, kalau orang bicara tentang kawin, kawin itu rahmat atau musibah Bapak Ibu? Hah? Musibah atau rahmat? Kok gak menjawab? Rahmah, ayatnya kan baca ala bainakum mawaddatan. Begitu disuruh jihad fisabilillah, rahmah atau musibah? Rahmah juga. Jangan seperti sebagian orang disebut rahmah kalau yang enak-enak, yang kelihatannya berat bukan rahmah. Ayatnya saja wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tanya, kalau saat ini Indonesia ini ulama kita, kiai kita, pemimpin-pemimpin terpahlawan kita tidak berjihad melawan Belanda, yang terjadi apa Bapak Ibu? Belanda masih di sini atau sudah pulang? Terus menerus. Saudara-saudara hafizakumullah. Jadi rahmah itu maknanya luas. Dan Nabi itu rahmah. Makanya tidak mungkin Nabi itu diam ketika kezaliman, kemaksiatan merajalela. Ya. Nabi sudah menjauh-jauh, padahal belum terjadi dulu. Yang saya khawatirkan pada umatku adalah apa yang menimpa Bani Israel, yaitu fitnah. Apa Bapak Ibu? Fitnah perempuan dan fitnah apa? Harta benda, fitnah dunia. Ini secara fardhi. Yang kedua, kita menuju kepada al-akhlak al-usariyah. Bagaimana akhlak Nabi dalam tataran kehidupan berumah tangga? Ini sangat penting insyaallah paling tidak untuk saya dan semoga untuk kita semuanya dalam berumah tangga. Seperti apa akhlak Nabi dalam berumah tangga? Yang pertama Bapak sekalian adalah wuduhul ghayah. Nabi akhlaknya jelas. Jelas orientasinya dalam berumah tangga itu. Makanya istrinya juga tahu disuruh milih. Milih dunia dan ya yang lain-lainnya. Dunia dan perhiasannya, atau milih Allah, Rasul dan akhirat, itu jelas. Jadi berumah tangga itu harus jelas supaya tidak cekcok setiap hari antara suami dan istri. Ini bisa Bapak Ibu lihat dalam surat Al-Ahzab, ya kan? Surat Al-Ahzab, ya, surat nomor 33 itu Bapak Ibu. Ayatnya ya. Dari ayat berapa Bapak Ibu sekarang itu? Dari ayat 25, 26 sampai selanjutnya. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyu kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata al-dunya wa zinataha وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Hai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu. Bapak Ibu, hai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu. Satu atau banyak itu berarti istri Nabi. Istri Bapak? Alhamdulillah. Apabila kamu, wahai istri-istri, menghendaki dunia, ya, wazinataha dan perhiasannya, fata'alaina mari, ummatikunna, aku berikan mut'ah, karena orang kalau dicerai itu berikan mut'ah, kesenangan. Wa usarrihkunna, dan aku cerai dengan sarohan jamila, cerai yang baik. Jadi cerai pun baik-baik, karena rumah tangga juga baik-baik. Tetapi kalau kamu menginginkan Allah, Rasul, dan kehidupan akhirat, maka ketahuilah sesungguhnya Allah telah menyediakan untuk kalian yang berbuat baik itu ajran azima, pahala yang lebih besar. Jadi pilih mana? Ibu-ibu, pilih dunia atau pilih akhirat, Bu? Ya, jelaskan dalam rumah tangga. Sehingga nanti ketika gilirannya Nabi SAW mempunyai kekayaan, kekayaannya itu bukan untuk keluarganya saja. Ya, Ikhwan, saya bertanya. Nabi itu kalau hartanya, halal bukan haram nih. Kalau hartanya itu dikumpulkan untuk keperluan keluarga, Nabi kaya enggak? Ya, kaya karena setiap perang, ya, menang, dapat ghanimah, Nabi dapat bagian berapa akhirnya? Seperlima kan akhir. Dan selalu perang menang, kecuali hanya perang Uhud saja. Kan ayatnya dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa'anna lillahi khumusau walil rasuli walil kurba. Walaupun seperlima dibagi ramai, kan banyak itu. Tetapi kenyataan Nabi ketika meninggal dunia, tidak meninggalkan pabrik, wala kebun yang luas dan sebagainya. Tapi Nabi hanya mewariskan ilmu, mewariskan Islam, mewariskan Alkitab wa Sunnah. Inilah yang berbeda dengan sebagian orang. Begitu ketika menjadi pejabat, dulu minal masakin, yang dimasakin orang tua dan mertuanya, setelah jadi pejabat menumpuk kekayaan. Aku jadi orang kaya. Ada yang kaya beneran, ada yang kaya begitu aja. Sehingga orang-orang yang lain gak percaya. Kadernya sudah gak percaya, ya, rakyatnya kurang percaya. Boleh saja kita menikmati, ya, kekayaan, harta benda, ya, ibadallah untuk keluarga kita, tapi jangan berlebihan, karena negara masih membutuhkan, dakwah membutuhkan, jihad membutuhkan. Itulah akhlak Nabi dalam berumah tangga. Dan istrinya memilih Nabi, memilih Allah, memilih akhirat, ya ibadah Allah. Yang kedua adalah baitud dakwah. Rumah Nabi itu rumah dakwah. Jadi akhlak Nabi dalam berumah tangga menjadikan rumahnya sebagai rumah dakwah. Yang namanya rumah dakwah itu berarti rumah uswah hasanah. Makanya ayatnya selalu dibaca, yang selalu dibaca dalam ceramah tentang Nabi, aku tekan alaikum fi rasulillah yu'us watun hasanah. Jadi kunci, kata kunci dalam dakwah itu adalah bukan bagaimana pinternya berbicara, pinternya berpidato, tapi bagaimana menampilkan keindahan Islam dalam dirinya dan rumah tangganya. Karena rumah tangga Nabi adalah baitul dakwah, rumah tangga dakwah. Sehingga seandainya sekecil apapun ada masalah yang merusak citra dakwah, secepatnya diberikan solusi oleh Allah. Bapak Ibu mesti ingatkan seolah-olah tentang surat At-Tahrim. Itu kan hanya masalah madu. Nabi minum madu di rumahnya Zainab bintu Jaksin. Kemudian Hafsah dan Aisyah tidak senang, sehingga Nabi bersumpah tidak akan minum madu lagi. Padahal madu itu halal. Akhirnya Nabi ditegur oleh Allah, dan kedua istrinya ditegur oleh Allah juga. Sama-sama ditegur oleh Allah. Tapi teguran kepada kedua istri lebih keras. Saking kerasnya sampai diancam untuk cerai. Asarabuhu in tallaqakunna ayubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minat. Pertanyaan dia, Rasulullah, ya Ustaz, kenapa kok sampai diancam dengan cerai langsung? Langsung cerai ancamannya. Enggak ada SP Bapak, istilahnya Pak, SP1, SP2, SP3, enggak ada begitu. Padahal dalam surat An-Nisa berumah tangga itu kalau cerai itu ada tahapannya. Kenapa langsung cerai? Karena rumah tangga Nabi itu rumah tangga dakwah, ya ibadah Allah. Setitik noda saja, kecil saja, itu sudah merusak merusak citra dakwah. Nah, kita juga demikian sebagai aktivis dakwah yang diberikan kehormatan oleh Allah setiap hari hampir berinteraksi dengan Quran dan Sunnah. Jadikan rumah tangga kita rumah dakwah. Jangan sampai orang tidak tertarik Islam hanya karena rumah kita tidak Islami. Rumah kita banyak maksiat. Rumah kita banyak tontonan-tontonan, hiburan-hiburan yang tidak menggambarkan keluarga yang Islami. Itulah rumah tangga Nabi, ya ibadallah. Kemudian yang ketiga adalah rumah tangga Nabi dan rumah tangga Baitul Mahabbah. Baitul Mahabbah, rumah cinta. Jadi rumahnya Nabi ada rumah cinta. Kodoya-kodoya terjadi. Problematika dalam rumah tangga Nabi itu ada tak? Tadi saya sampaikan tadi kasus Hafsah dengan Aisyah tadi itu. Tetapi ya, permasalahan dalam rumah tangga Nabi itu cuma sedikit. Kemelut itu cuma sementara. Yang lebih dominan adalah apanya Bapak Ibu? Cintanya, ya ibadallah, hafizakumullah. Bukan berarti rumah tangga yang ustaz kebalik ulama tidak ada masalah, tidak ada kemelut, karena ulama juga manusia. Tapi yang tidak boleh kemelut setiap hari, ya ibadallah. Bagaimana lisannya berbicara, bagaimana lisannya bisa mengajak orang pada kebaikan dalam rumah tangganya setiap hari bertengkar, ya ibadallah. Oleh karena rumah tangga kita adalah rumah tangga mahabbah, cinta. Ketika kita menyintai seseorang, cintailah istri, istri kita. Jangan menyintai makhluk halus. Menyintai makhluk halus, istrinya di rumah halal, yang dicintai makhluk di perusahaan. Bisa bahaya itu. Bisa bahaya. Cintailah istrimu, cintailah suaminya, ya. Makanya istri-istri, ya, ibu-ibu ada yang sudah jadi istri, bu, saya kasih nasihat, ya, bukan nasihat, kasih masukan. Kalau suami lagi pergi ke kantor, wahai suamiku, cintailah Allah, jangan lupa kepada Allah. Dan nomor dua, cintailah istrimu, dan jangan lupa istrimu. Jangan menyintai makhluk lain. Maksudnya menyintai makhluk lain itu cinta yang, ya, cinta yang khusus. Kalau cinta semuanya untuk semuanya, ya. Cuma saya, saudara hafizullah, orang yang dicintai oleh Nabi adalah istri-istrinya. Sehingga istri-istri Nabi itu masya Allah betul-betul dimanjakan sampai dikatakan kullu ahadin anin sedintar Rasulullah. Jadi setiap istri Nabi, bahkan sahabat juga, semua berlomba-lomba betah bertemu Nabi. Semua berlomba-lomba menservis yang terbaik untuk Nabi. Kita tahu kan sampai Saudah radhiyallahu anha, saking cintanya pada Nabi, ketika giliran untuk beliau, gilirannya untuk Saudah, karena wajib menggilir adil kan seorang yang punya istri lebih dari satu itu. Tetapi begitu giliran Saudah, karena Saudah sangat menyintai Nabi SAW, giliran Saudah dikasihkan siapa Bapak Ibu? Dikasihkan untuk siapa? Untuk Aisyah radhiyallahu anhu. Karena Nabi, ya, diketahui oleh istrinya, ya, menyintai Aisyah radhiyallahu anhu. Dan cinta itu gak bisa dibagi-bagi kayak matematika, karena cinta itu Allah yang ngasih. Tapi keadilan harus semuanya. Subhanallah. Bapak-bapak kalau punya istri empat, ada yang kayak Saudah gitu dikasihkan istri muda? Satu aja belum, Pak, ya. Belum adil, Pak, ya. Keempat adalah al-ithar. Dalam rumah tangga Nabi itu adalah al-ithar, mementingkan. Mementingkan, ya, ya, negara daripada rumah tangganya. Maksudnya kebutuhan, kebutuhan materi, bukan masalah keislaman. Mementingkan akhirat daripada dunianya. Itulah rumah tangga Nabi. Tadi contohnya ghanimah. Kalau seandainya Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam hanya yang halal aja, Nabi enggak mungkin yang haram, sebaju enggak mungkin. Itu kan Nabi sah-sah saja, saudara sekalian, mendapatkan ghanimah yang sekian banyaknya. Tetapi Nabi itu sifatnya ithar, mementingkan yang lain, ya ibadallah. Mementingkan yang lain, karena negara masih membutuhkan, biaya dakwah membutuhkan, biaya jihad membutuhkan, biaya tafaqquh fiddin membutuhkan. Sehingga Nabi itu ithar, mementingkan yang lainnya. Bahkan kita tahu semuanya ketika terdapat krisis, yang sering kita ulang-ulang kan, krisis itu tidak sesuatu yang baru. Nabi dengan pemerintahnya juga dilanda krisis, maka Nabi juga ithar. Nabi SAW di rumahnya hanya dua aswadain, ada dua hal yang hitam, hanya ada air dan kurma saja. Itu orang nomor satu, RM satu, Republik Madinah satu. Jadi, sekarang kan tidak, Orang berebutan, ya. Ya. Sekarang ini beritanya apa, Pak? Yang ramai ini hari ini, Pak. Hah? Koalisi wa ma adraka ma? Yang diperdebatkan itu mesejahterakan rakyat atau rebutan kementerian? Maka tidak akan tenang negara seperti itu kalau tidak berubah kita, tidak mengikuti ahad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sekalian, yang ketiga adalah akhlak Rasul al-Jama'iyah. Bagaimana akhlak Rasul dalam konteks berjamaah? Nabi sebagai bagian daripada masyarakat, bahkan pemimpin masyarakat. Nabi bagian daripada negara, bahkan kepala negara. Kaif itu. Bagaimana akhlak Nabi? Yang pertama adalah asyura. Nabi sering bermusyawarah. Ya. Saudaraku sekalian, bermusyawarah itu untuk mendapatkan apa, Pak? Bu, untuk mendapatkan solusi atau pendapat yang paling. Akhi saya bertanya, pendapatnya sahabat dengan wahyu dari Allah masih benar mana? Kenapa Nabi tidak cukup dengan wahyu, subhanallah? Karena Nabi itu contoh, ya akhi. Ketika antum atau saya jadi pemimpin, itu nanti wajib menyentuh Nabi. Dan kita tidak pernah dapat wahyu karena kita tidak pernah kuliah jurusan wahyu. Maka untuk mengatasi permasalahan harus rajin bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Maka Nabi dalam surat Ali Imran diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Wa syawirhum fil amri, dan bermusyawarah kamulah dengan mereka. Subhanallah. Karena dengan musyawarah itu diharapkan adanya al-qona'ah al-jama'iyah, adanya penerimaan secara kolektif, sehingga tidak ada yang merasa di antara anggota koalisi yang di yang diapakan lagi? Nah, yang kalau itu bukan tafsir, itu politik, itu merasa. Kemudian yang kedua, al-mujahadah. Nabi itu ketika berjamaah, bermasyarakat, bernegara, bersungguh-sungguh, tidak menggunakan sesuatu yang sisa. La tenaga sisa, wala dana sisa, wala perhatian sisa. Yang kena saudara hafizakumullah. Dan itu untuk kita semuanya, bukannya Nabi saja, Nabi sekedar contoh. Kita harus mengikutinya. Karena kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, karena Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bahkan dalam surat At-Tahrim Nabi sendiri langsung diinstruksikan oleh Allah untuk berjihad bersungguh-sungguh, yang diantara maknanya perang. Dalam surat At-Tahrim kan, Bapak Ibu, Allah berfirman ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlut alaihim wa ma'um jahannam. Hai Nabi, berjihadlah, perangilah itu orang kafir dan orang munafik, dan hendaknya mereka mendapati kamu kuat keras. Jadi Nabi SAW harus bersungguh-sungguh, akhi. Tidak semuanya lemah lembut gitu. Tidak semua masalah dihadapi dengan lemah lembut. Akhi, kalau antum menghadapi lemah lembut terhadap Ahmadiyah, Ahmadiyah, saya lembut kepadamu wahai Ahmadiyah. Berhenti dari kedolimannya, akhi, atau terus menerus. Kalau ulama kita dulu lemah lembut dengan Belanda, wahai Belanda, kita ini kan sama-sama manusia, saya harus berlemah lembut kepadamu, tapi kamu juga harus tahu diri wahai Belanda. Tolonglah pulang ke negerimu. Pulang, akhi. Islam itu agama lemah lembut, tapi Islam juga agama yang bersungguh-sungguh militansi, ya ibadah Allah. Orang yang khair-khair ketika salah dinasihati dengan lembut, selesai, sudah. Jangan lebih dari itu. Seseorang yang lupa ditegur dengan sopan santun, selesai, sudah. Tetapi orang yang dengan kedzalimannya terus menerus sengaja ditakhtit, dirancang, planningnya jelas, sekian tahun harus sekian orang yang masuk aliran sesat, kemudian kita disuruh lemah lembut dengan alasan kerukunan umat beragama, itu bijak atau menghancurkan, ikhwah? Dan jadi Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam berjamaah, dalam mengurusi umatnya. Kemudian yang ketiga, tauhidus shufuf, menyatukan barisan. Begitu ada berita antara Aus dan Khazraj mau perang lagi, karena dulu waktu jahiliyah perang yang begitu lama antara kabilah Aus dan Khazraj, apa kata Nabi? Nabi tidak melihat dulu. Nabi tidak menyuruh orang lain untuk berkomentar. Lah, langsung apa kata Nabi? Abida'wal jahiliyati tad'un wa ana baina adhurikum. Wahai sahabat-sahabat, wahai rakyat, apakah kamu menyeru dakwah jahiliyah sementara saya di depan kalian semua. Sementara saya di tengah-tengah kalian, langsung senjatanya Aus ditaruh, senjatanya Hajar ditaruh, dan rangkul-rangkulan menangis. Coba kalau gak cepat gitu tadi itu, bisa perang antara warga. Antara warga, Nabi tidak seperti itu. Secepatnya ketika ada benih-benih perpecahan, sehingga tidak terjadi tawuran antara warga yang sama-sama muslim. Di negara mana pak yang tawuran warga itu sering banget? Karena orang cepat menyatukan umatnya. Nah, kemudian yang keempat, al-hikmah. Di antara sifat Nabi itu hikmah, bijak. Bijak fil qaul dalam ucapan. Jadi kalau berbicara, Nabi itu bijak. Ada orang yang salah punya, gak dibiarkan, ditegur. Tapi bijak, tidak melebihi dari porsinya. Contoh, Abu Dzar memanggil Bilal radhiyallahu anhu, ya bena sauda, hei anaknya orang hitam. Langsung Abu Dzar setelah dilapori, ya, Nabi dilapori Bilal, dipanggil dan Nabi mengatakan, ya Abu Dzar antam ru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, kamu itu seseorang dalam diri kamu ada jahiliyah. Bijak Nabi, tidak membiarkan saudaranya mendzalimi saudaranya yang lain. Tetapi Nabi juga tidak mendzalimi, tidak melampaui batas. Nabi tidak mengatakan, ya Abu Dzar anta jahiliyun, kamu itu jahiliyah. Itu berlebihan itu. Karena Abu Dzar itu orang Islam, bukan jahiliyah. Tapi dalam diri kamu ada virus. Jadi ini contoh kaul, bijak. Atau juga yang sering seolah-olah ya, contoh, bagaimana Nabi meningkatkan kualitas semangat ibadah iparnya. Tidak dengan cara yang menyindir yang kasar. Hei Ibnu Umar, kamu itu kan ipar Nabi, masa ipar Nabi males tahajud. Ya begitu. Tapi nikmal gulamu Ibnu Umar inkomal lain. Sebaik-baiknya pemuda adalah Ibnu Umar jika dia selalu qiyamul lail. Jadi diangkat sebaik-baiknya. Masya Allah. Maka wahai akhwat, nanti ke pulang bilang suami, sebaik-baiknya suami kamu pak, ya asal rajin mengantar saya ikut pengajian gitu. Dan pulangnya mampir ke mall, madrugamal mall. Yang keempat adalah, yang kedua, al-amal. Juga bijak dalam amal. Bijak dalam beramal, dalam bekerja, tidak asal beramal. Dalam berpolitik, amal politik, amal siasi, amal ikut, tidak sekedar beramal, tapi amal perbuatannya ini betul-betul bijak. Jadi ini sudah kelihatan sebelum Nabi. Apalagi sudah Nabi, sebelum dari Nabi sudah dijelaskan. Ketika orang Quraisy berlebutan untuk menaruh Hajar Aswad, bagaimana bijaknya Nabi dalam bekerja? Seluruh kabilah suruh memegang kain semuanya. Dan Hajar Aswadnya ditaruh di tengah sehingga semuanya ridha ya ibadallah. Itu sebelum Nabi ya ibadallah, sebelum jadi Rasul, apalagi setelah jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bijak saudara sekalian. Jadi tidak asal bekerja, tidak asal beramal. Kemudian juga hal yang bijak dalam fil mauqif, dalam sikap. Supaya tidak ada korupsi di negerinya, Nabi tidak basa-basi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Supaya tidak ada korupsi, enggak ada pencurian. Apa kata beliau? Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad, anak saya sendiri, mencuri, saya sendiri yang memotong tangannya. Begitu akhir. Ini karena ada sababul wurudnya, ada orang yang dekat dengan Nabi, ya, mau diperalat orang lain untuk melobi Nabi agar pencuri itu tidak dihukum. Karena Usamah itu adalah orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin siapa Bu? Bin Laden. Usama bin Zaid lah ya. Kemudian al-amanah. Nabi itu amanah. Jangankan dengan rakyatnya, dengan pendukungnya, dengan anggota partainya, dengan rakyat masyarakat yang memusuhi beliau, yang mengusir beliau saja masih amanah. Ainat dalil, mana dalilnya? Dalam peristiwa hijrah. Kenapa Ali radhiyallahu anhu suruh masih tinggal di Mekah? Karena Ali nanti siang hari disuruh mengembalikan amanah, titipan-titipan dari orang kafir yang mau membunuh Nabi itu. Orang yang membunuh Nabi, titipannya dikembalikan di Ikhwatul Iman. Ini jangankan yang bunuh, yang tidak bunuh aja gak dikembalikan. Sebagai makhluk terakhir adalah istiqomah. Nabi dalam berjamaah itu istiqomah. Ketika Nabi berjamaah, masih kecil jamaahnya, istiqomah dalam dakwahnya, dalam ibadahnya. Ketika Nabi sudah besar jamaahnya, tetap istiqomah. Ketika Nabi istrinya baru satu, istiqomah. Ketika Nabi istrinya lebih dari satu, tetap istiqomah ya ibadallah. Inilah yang harus kita contoh dalam berjamaah. Jangan sampai orang dalam berjamaah itu musiman ketika istiqomah. Tetapi istiqomahnya setiap saat ya ibadah Allah, sampai selesai orang-orang dulu, selesai orang-orang, sampai ya ubannya Nabi cepat keluar untuk menjaga istiqomah, ya kan? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau cepat beruban? Maka Nabi menjawab, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Aku cepat beruban karena surat Hud dan saudara-saudaranya. Man ayatnya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab dan membaca surat Hud, ayat yang sebelum terakhir itu ayat 112 sampai 114. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka istiqomahlah kamu. Istiqomah artinya al-iltizam bi ta'alimiddin, komitmen dengan seluruh ajaran Islam. Nabi diperintahkan Allah untuk istiqomahlah kamu Muhammad dan orang yang bertobat bersamamu. Wa la tatghaw, dan jangan sampai kamu melampaui batas. Sampai akhir hayatnya beliau istiqomah dalam berjamaah. Ya ibadallah, ya. Maka saudara-saudara hafidhun, Nabi adalah orang yang paling berhasil. Masa lagi saudara-saudara tua, alhamdulillah yang sudah beruban, semoga istiqomah. Ibu-ibu suami yang masih muda juga sudah beruban, semoga itu tanda istiqomah, bukan karena banyak hutang, insyaallah. Sampai sini ya sekali yang saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.